Bab yang ke-20 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh Ermusa Sastra di Meja. Bab 20, Peri meriwayatkan Fix bermufakat dengan Fogg tentang suatu keperluan. Sementara Passepartout dengan Fix duduk bercakap-cakap di dalam rumah tempat menghisap itu, maka berjalanlah Phileas Fogg dengan Auda sepanjang jalan raya di kota Hong Kong. Setelah Auda menerangkan kepada Fogg ia suka mengikut ke Eropa, maka pikir Fogg, haruslah dibeli rupa-rupa keperluan bakal perjalanan yang sejauh itu. Seorang laki-laki bangsa Inggris sebagai Fogg, yang mengelilingi dunia hanya membawa sebuah sitak saja, itu tak mengapa. Akan tetapi seorang perempuan tak dapat melakukan yang sedemikian itu. Maka dari sebab itu, Phileas Fogg merasa perlu membelikan Auda pakaian dan lain-lain barang bakal di dalam perjalanannya. Meski bagaimana juga, Auda dengan malu berusaha akan menolak kebajikan Fogg yang sebesar itu. Tetapi sia-sialah dan Fogg pun tinggal sabar sebagai biasanya. Lalu dibelinya apa-apa yang perlu bagi Auda. Maka Fogg senantiasa berkata, "Janganlah ditolak, Nyonya Auda, sebab itu perlu bagi keselamatan perjalananku. Lagi pula hal itu memang masuk belanja perjalananku juga." Setelah selesai membeli keperluan bakal perjalanan itu, maka Fogg dan Auda pun pulanglah ke rumah makan. Disitulah keduanya dapat makanan yang lezat-lezat yang sudah sedia. Maka sebab Auda berasa lelah, maka habis makan ia pun pergi ke kamarnya, yaitu setelah memberi tabik kepada Fogg dengan manis dan sukacitanya. Ketika Fogg hendak tidur, Passepartout pun belum juga datang. Akan tetapi Phileas Fogg bukan seorang yang biasa heran karena keadaan suatu yang ganjil dan ajaib. Karena ia tahu bahwa kapal hendak berangkat esok harinya ke Yokohama, maka Fogg tiada memikirkan budaknya lagi. Tetapi ketika Fogg pagi-pagi membunyikan genta memanggil budaknya, Passepartout tak datang. Bagaimana pikiran Fogg ketika didengarnya budaknya itu tak pulang? Maka seorang pun tak dapat menduga. Fogg mengambil sitaknya dan memberitahu kepada Auda dan dipesannya sebuah tanduk. Pada waktu itu pukul 8, sedang kapal Carnatic mula-mula hendak berangkat keluar dari pelabuhan pukul 9:30. Setelah tanduk datang, maka Auda dan Fogg naiklah. Sedang barang-barang bakal dalam perjalanan dimuat dalam cikar di belakang tanduk. Kira-kira 1/2 jam lagi maka sampailah kedua mereka itu ke pelabuhan. Maka disitulah didengar bahasa kapal Carnatic telah berangkatlah. Fogg yang berharap akan bertemu dengan kapal dan budaknya di situ, tiada melihat suatu apa. Tetapi sedikit pun tak berubah roman mukanya. Maka tatkala ia melihat Auda memandangnya dengan ketakutannya, maka katanya, "Nyonya, ini bukan kejadian biasa, tetapi tiada menjadi apa-apa." Pada waktu itu datanglah seorang yang mengamat-amati sungguh-sungguh akan Phileas Fogg. Yang mendekatinya itu ialah Inspektur Fix. Lalu ia berkata kepada Fogg, setelah memberi tabik dengan membuka topinya. Ujarnya, "Penumpang kapal Rangunkah Tuan yang datang kelamarin bersama saya ini?" Maka jawab Fogg, "Benar, Tuan, tetapi saya belum kenal kepada Tuan." Kata Fix pula, "Oh, Tuan, saya ingin hendak bertemu dengan budak Tuan. Saya kira ia di sini." Maka dengan pengharapan besar, Auda pun menyambung bertanya. Katanya, "Tahukah Tuan di mana ia?" Dengan pura-pura sangat heran, maka jawab Fix, "Wahai, saya kira ia mengikut Nyonya dan Tuan kemari." Jawab Auda, "Tidak, Tuan. Dari kemarin ia lenyap tak bertemu lagi. Boleh jadi ia terus menumpang di kapal Carnatic tak menunggu kami lagi." Kata Fix, "Wahai, Jadi Nyonya hendak menumpang kapal itu juga kah? Ya, benar, Tuan. Saya juga, Nyonya. Jadi seperti Nyonya, saya pun ketinggalan. Setelah kapal Karnatik selesai dibetulkan ketelnya, maka kapal itu telah berangkat sahaja, agaknya. Tak memberi kabar kepada siapa juga. Jadi orang terpaksa menunggu 8 hari lagi akan melanjutkan perjalanan. Maka habis berkata itu, Fix pun amat sukalah dalam hatinya. Karena ingat dalam perkataannya, tunggu 8 hari lagi. Jadi Fox akan bertahan di Hong Kong sekian lama. Dalam waktu itu maka Fix berharap akan menerima perintah dari London untuk menangkap dia. Nah sekarang tak salah lagi si pencuri Fox itu akan tertangkap. Akan tetapi kesukaan hati Fix itu lalu binasalah. Pengharapannya habislah. Setelah ia mendengar perkataan Fogg yang tak hilang kesabarannya itu, yaitu ujarnya, "Saya rasa lain daripada kapal Karnatik, masih ada kapal lagi dalam pelabuhan ini." Kemudian Fogg berjalanlah mengiringkan Auda menuju dock, akan mencari sebuah kapal yang telah sedia hendak berangkat. Dengan putus pengharapannya, maka Fix pun mengikut Fogg dengan Auda. Hampir-hampir boleh dikatakan bahasa Fix itu terikat kepada Fogg. Pengharapan inspektur yang senantiasa tak berputusan itu, maka binasalah sekarang. 3 jam lamanya Fogg berkeliling pelabuhan mencari kapal yang boleh melanjutkan perjalanannya. Jika perlu, disewa akan berlayar terus ke Yokohama. Tetapi ia hanya melihat beberapa kapal yang masih ada muatan dan tengah membongkar muatannya saja. Jadi tak boleh dipakainya. Maka timbullah lagi pengharapan Fix. Fogg pun tak habis pengharapannya. Maka dilanjutkannya lah mencari kapal yang hendak dipakainya itu. Meski akan terus mencari sampai ke Makau sekalipun. Maka sekonyong-konyong datanglah seorang laki-laki. Katanya, "Tuan mencari kapalkah?" Maka Fogg bertanyalah, "Adakah kapalmu yang sedia akan berangkat sekarang?" "Ya, benar, Tuan, yaitu kapal Lodge nomor 43, yang terbaik di antara kapal-kapal yang ada." "Kencangkah jalan kapal itu?" "Kencang perjalanannya kira-kira antara 8 dan 9 mil. Hendak Tuan lihatkah?" "Ya, Tuan akan setuju dengan kapal itu." "Hendak berlayar bersenang-senang hatikah, Tuan?" "Tidak, buat berlayar jauh." "Pelayaran benar-benar? Sanggupkah engkau membawa kami ke Yokohama?" Mendengar perkataan Fogg yang demikian itu, maka si empunya kapal pun lalu memandang Fogg beberapa lamanya dengan matanya yang benar dan setengah heran, dan setengah tak percaya. Lalu katanya, "Ah, Tuan, jangan permainkan daku." "Tidak, saya ketinggalan kapal Karnatik, sedang saya harus sampai di Yokohama tanggal 14. Tak boleh lewat, sebab hendak menumpang kapal terus ke San Francisco." "Sungguh saya menyesal tak boleh menolong Tuan, karena tak sanggup mengabulkan permintaan Tuan. Saya suka membayar 100 pon sehari, lagi berjanji memberi hadiah 200 pon, apabila kami boleh sampai di Yokohama pada waktu yang ditentukan." "Sungguhkah perkataan Tuan itu?" Jawab Fogg, "Ya, sungguh." Jurumudi pergilah sebentar. Ia melihat ke laut seolah-olah tak dapat memutuskan apa yang hendak dilakukannya. Karena ia ingin menerima bayaran yang sekian banyaknya, akan tetapi takut kalau-kalau mendapat bahaya di laut. Maka Fix amat ketakutan dalam hatinya. Sementara itu maka bertanyalah Fogg kepada Auda. Ujarnya, "Nyonya bukan seorang penakut, bukan?" Maka jawab Auda, "Kalau dengan Tuan, saya tak pernah takut." Jurumudi kembalilah menuju Phileas Fogg dengan memegang kopiahnya. Fogg lalu bertanya, "Bagaimanakah hai Jurumudi?" Maka jawab Jurumudi, "Tuan, saya tak berani akan berlayar sekian jauhnya dengan sebuah kapal yang belum ada 20 ton besarnya dalam musim yang kurang baik ini. Saya tak boleh mempermainkan jiwa anak buahku, jiwa sendiri, atau jiwa Tuan. Lain daripada itu, Kami tak cakap menyeberangkan tuan ke Yokohama dalam waktu yang sudah tuan tentukan, karena perjalanan itu jauhnya 1.700 mil. Fogg menyambung sambil memperbaiki perkataan jurumudi itu. Ujarnya, 1.650 mil. Jawab jurumudi, itu pun sama juga. Fix mendengar itu, timbul lagi pengharapannya. Jurumudi berkata pula, akan tetapi barangkali ada juga akal akan menyampaikan maksud tuan. Fogg bertanya, apakah akal itu? Kalau kita berlayar ke Nagasaki, ujung tanah Jepun yang terdekat dari sini, jauhnya hanya 1.100 mil. Dan kita pergi ke Shanghai saja, jauhnya dari Hong Kong hanya 800 mil. Jikalau kita pergi ke Shanghai, maka kami boleh berlayar menyusur pantai Cina, itulah lebih mudah dan cepat, karena arah gelombang ke utara. Maka kata Fogg, jurumudi, kami akan naik kapal yang pergi ke Amerika dari Yokohama, tiada dari Shanghai atau Nagasaki. Jawab jurumudi, hai tuan, ketahuilah, kapal yang pergi ke San Francisco tak berangkat dari Yokohama. Di Yokohama dan Nagasaki hanya singgah saja, berangkatnya dari Shanghai. Tahu benarkah engkau barang apa yang kau katakan itu? Iya, tuan, saya tahu benar-benar. Apabilakah kapal berangkat dari Shanghai? Tanggal 11 petang hari pukul 6. Jadi, kita masih ada tempo 4 hari. 4 hari itulah 96 jam. Maka, apabila jalan angin baik, yaitu dari barat daya, lagi pula gelombang tak ada, pendeknya. Apabila mujurlah perjalanan kita, maka kami harap boleh datang di Shanghai dalam waktu sebelum kapal berangkat. Karena seperti telah saya katakan, maka kapal kami cepatnya 8 mil sejam, sedang jauhnya perjalanan hanya 800 mil. Apabila kamu boleh berangkat, sejam lagi, tuan. Dalam waktu itu kami akan membeli makan-makanan dan memasang layar. Jika demikian, baiklah, engkau kapitan kapal itukah? Ya, benar, tuan. Namaku John Bonsby. Kapitan Tankadere, perlukah engkau meminta sebahagian daripada bayarannya? Ya, kalau tuan suka. Terimalah ini 200 pon. Fogg lalu bertanya kepada Fix, katanya, tuan suka turut naik kapal Tankadere? Maka jawab Fix tak dengan malu-malu, oh tuan, saya memang hendak mohon belas kasihan tuan. Bolehkah kiranya turut menumpang kapal itu? Baiklah, setengah jam lagi kami akan naik ke kapal. Maka kata Auda, aduhai, bagaimana tah paspertut? Jawab Fogg, saya akan berusaha bagi dia seboleh-bolehnya. Sedang Fix pergi ke kapal dengan gemetar seluruh sendi anggotanya dan sangat marah dalam hatinya. Maka Fogg dan Auda pun pergilah ke kantor polisi. Maka di kantor itu Fogg menunjukkan tanda-tanda paspertut dan menyerahkan uang secukupnya bagi tambang pulang ke Eropa. Demikian juga dilakukan oleh Fogg di kantor konsul Perancis. Kemudian lalu keduanya naik tandu pergi ke pelabuhan. Pada waktu itu kebetulan pukul 3, anak buah kapal Lodz nomor 43 dan bakal makanan pun telah sedia. Maka kapal pun telah siap akan berangkat. Kapal Tankadere sebuah kapal kecil dan amat rapinya. Besarnya kira-kira 20 ton, haluannya tajam, baris airnya baik. Rupa kapal itu sebagai rupa kapal yang biasa dipakai orang berlayar dekat-dekat saja. Perkakasnya kuningan berkilat, alatnya besi sebagai digosok, deknya putih sebagai gading. Itulah semuanya menjadi tanda bahwa Kapitan Bunsby itu amat mengindahkan kebersihan itu. Kedua tiangnya berdiri agak di belakang sedikit. Maka layar kapal itu bermacam-macam. Apabila bertiup angin dari belakang, niscaya amat kencang jalannya. Kapal kecil itu sudah beberapa kali menang dalam perlombaan antara beberapa kapal-kapal Lodz. Maka anak buah kapal, Tankadere, yaitu kapitan kapal dan 4 orang matros. Keempat mereka itu semuanya orang yang gagah berani dalam pekerjaannya di lautan. Tak takut akan hujan dan angin waktu mereka mengunjungi kapalnya. Lagi kenal benar akan pekerjaan dalam laut. John Bunsby umurnya kira-kira 45 tahun. Badannya kuat, mukanya merah bekas kena matahari. Matanya berkilat, pandai benar dalam pekerjaannya. Maka dari sebab itu ia pun amat dipercayai oleh siapa juga antara anak buah dan penumpangnya. Phileas Fogg dengan Audha naiklah ke kapal. Fix pun telah ada di situ. Dalam kapal itu sebelah belakang ada sebuah pintu, tempat lalu kepada sebuah bilik, yang pagarnya di atas balai-balai dibahagi menjadi beberapa ruang persegi. Di tengah-tengah bilik itu adalah sebuah meja yang terdiri di bawah sebuah lampu gantung. Semua alatnya kecil-kecil tetapi rapi. Fogg berkata kepada Fix, yang menjawab perkataannya itu dengan menundukkan badannya. Maka kata Fogg, "Tuan, saya sangat menyesal tak boleh menyediakan tempat bagi Tuan lebih baik daripada ini." Maka Fix berpikir, tak akan salah lagi, ialah seorang hianat, tetapi bangsat yang sopan. Dalam pukul 3 lebih 10 menit, maka layar-layar dikembangkanlah. Bendera Inggris berkibar di ujung tiang. Penumpang-penumpang ketiganya duduklah di dek. Audha dan Fogg senantiasa memandang ke daratan, melihat kalau-kalau Passepartout datang. Fix amat khawatirlah. Kalau-kalau budak Fogg yang telah dianiayanya itu sekonyong-konyong datang. Apabila Passepartout datang, tentu binasalah nama dan maksud Fix itu. Tetapi Passepartout pun tak datang. Barangkali ia masih mabuk seperti ketika ditinggalkan oleh Fix. Kemudian Kapten Bunsby melepaskan tali temali kapalnya. Maka kapal Tankadere itu ditiup anginlah, lalu berlayarlah kencang melanggar ombak. Akhir bab yang ke-20, rekaman oleh Tara Batubara, Kota Tanjung Balai.